an Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu anna ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalu ya Rasulullah inna na'kulu wa la nashba'u qala fala'allakum taftariquna qalu na'am qala fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi yubarak lakum fi rawahu Abu Dawud. Artinya dari Wahsy ibn Harf radhiyallahu anhu bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kita makan dan kita tidak kenyang. Inna na'kulu wa la nashba'u. Kita makan tetapi kita tidak kenyang. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengomentari kejadian yang dirasakan oleh para sahabat ini. Fala'allakum taftariqun. Artinya mungkin kalian makannya berpisah-pisah, yaitu sendiri-sendiri. Qalu na'am. Iya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, fajtami'u ala ta'amikum. Makanlah bersama-sama atau berkumpullah dalam makanan kalian, yaitu bersama-sama lah makan. Wadhkuru smallahi yubarak lakum fi, dan sebutlah nama Allah, niscaya Allah akan memberkahi bagi kalian di dalam makanan tersebut. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi atas apa yang dirasakan oleh sebagian sahabat, yaitu mereka makan tetapi tidak kenyang. Salah satu sebabnya adalah mereka berpisah-pisah, bercerai-berai makan sendiri-sendiri. Maka solusinya yaitu makan secara bersama-sama. Dan ingat, ini perintah. Yang sebenarnya hukum perintah adalah menunjukkan kepada kewajiban. Tetapi ketika dia dalam adab, maka seperti yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa perintah yang asalnya menunjukkan kewajiban, karena di dalam perkara adab, maka dia adalah hanya sebatas anjuran. Ya, sebatas anjuran. Kemudian berkumpul dalam sebuah makanan itu akan mendatangkan berkah kalau seandainya ketika memakan menyebut nama Allah, yaitu dengan ucapan bismillah. Ganjaran orang yang berkumpul dalam makanan dan menyebut nama Allah, maka yubarak lakum fi, niscaya kalian akan diberkahi di dalamnya. Ya, kalian akan diberkahi di dalamnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis ini sebenarnya terdapat kelemahan karena ya Wahsy ibn Harb. Wahsy ibn Harb dari bapaknya ini sebenarnya adalah seorang yang lemah. Wahsy ibn Harb ini adalah seorang tabi'i yang meriwayatkan tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dan bapaknya adalah seorang yang lemah. Beliau dan bapaknya adalah seorang yang lemah. Yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita perhatikan hadis ini ada penolongnya, dalam artian hadis ini bisa dikategorikan sebagai hadis yang hasan li ghairihi. Hadis yang hasan li ghairihi. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masuk kepada pelajaran dan apa yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama yaitu berkelompok-kelompok bercerai-berai itu menghilangkan berkah. Dan ini yang menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Senantiasa kaum muslim bersatu di bawah kepemimpinan yang sah dan tidak membuat kelompok sendiri-sendiri. Kaum muslim senantiasa berada di bawah kepemimpinan yang sah dan tidak boleh keluar dari kesatuan kaum muslim. Harus selalu berada dalam satu kesatuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al khilafu syarr. Artinya perselisihan di antara kaum muslim itu adalah keburukan. Jadi ceritanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau memimpin menjadi khalifah, maka ketika beliau menunaikan ibadah haji, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menunaikan ibadah haji, beliau selama di Mina, di Muzdalifah, di Arafah, Mina terutama, beliau sholatnya dalam keadaan qasar, yaitu 2 rakaat di waktunya. 2 rakaat di waktunya. Jadi misalkan zuhur 2 rakaat di waktunya, asar 2 rakaat pada waktunya, isya 2 rakaat pada waktunya, dan seperti itu. Itu yang dikerjakan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka di zaman Utsman bin Affan dengan ijtihad beliau, beliau mengerjakan kalau tidak salah jamak. Ya, jamak dan qasar atau sholat sempurna, antara dua itu ingatan saya. Sholat sempurna pada waktunya, artinya sholat zuhurnya tetap 4 rakaat, sholat asarnya 4 rakaat, sholat isyanya 4 rakaat. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud, yang beliau adalah seorang sahabat yang ahli fikih di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, 70 surat langsung beliau ambil langsung dari mulut Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau melihat bahwa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di zaman Rasulullah. Tetapi tetap saja Abdullah bin Mas'ud bermakmum di belakang Utsman bin Affan. Lihat. Tetap saja Abdullah bin Mas'ud bermakmum di belakang Utsman bin Affan, meskipun beliau mempunyai pendapat tersendiri yang pendapat beliau lebih kuat dibandingkan pendapat Utsman bin Affan. Ketika ditanya, wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa engkau menyelisih pendapat Utsman bin Affan tetapi engkau ikut berjamaah di belakang beliau, maka beliau menjawab al khilafu syarr. Artinya perselisihan, perbedaan itu adalah keburukan. Di sini menunjukkan bahwa tidak benarnya hadis yang menunjukkan ikhtilafu ummati rahmah. Artinya perbedaan pendapat di antara umatku itu adalah rahmat. Tidak akan mendatangkan rahmat di dalam perbedaan pendapat. Ya. Perselisihan di antara umatku itu adalah rahmat, tidak akan mendatangkan. Tetapi yang mendatangkan adalah keburukan, bukan rahmat. Nah, sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari, kita sebagai rakyat Indonesia, maka kita harus tunduk patuh kepada pemerintah yang sah, kepada presiden yang sah, selama beliau muslim dan mendirikan sholat dan tidak keluar dari agama Islam dengan keluar yang nyata tanpa ada keraguan di dalamnya. Kalau masih desas-desus, masih qila wa qala, maka pada saat itu kita tetap di bawah kepemimpinan yang sah. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah berada di bawah kepemimpinan yang sah dan berkumpul bersatu bersama kaum muslim itu mendatangkan berkah. Bersatu kita teguh, habis itu bercerai kita runtuh. Itu sunnah itu. Ya betul, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma perhatikan, di dalam kebersatuan harus di bawah payung yang sah. Artinya sebagian orang mengambil tentang hadis-hadis dan ayat-ayat yang berkenaan dengan bersatu kaum muslim, tetapi bersatu dalam kelompoknya tersendiri, ini tidak benar. Bersatu harus di bawah kepemimpinan yang sah, pimpinan yang mempunyai wilayah, yang mempunyai kekuasaan, yang bisa memerintah, mengatur, dan berkuasa. Itu yang patut ditaati. Selama dia muslim dan mendirikan sholat, maka masih patut ditaati. Meskipun mungkin dia pemimpin yang melakukan maksiat, pemimpin yang zalim, ya, asalkan kezalimannya di sini bukan keluar dari Islam, maka masih patut ditaati. Ini para ikhwah sekalian. Jadi perpecahan mendatang menghancurkan berkah. Kesatuan mendatangkan berkah. Itu adalah sebuah kaedah dalam agama Islam yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa hal yang mendatangkan berkah adalah mengucapkan nama Allah di awal makan. Dan setiap perbuatan yang diucapkan nama Allah di awalnya, maka pasti mendatangkan berkah. Ya, setiap nama Allah yang diucapkan pada awal perbuatan, maka pasti mendatangkan berkah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ada hadis yang berbunyi, ya, kullu amrin lam yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai di dalamnya dengan ucapan nama Allah, maka dia adalah terputus. Ya, dia adalah terputus. Maka usahakan setiap kali kita melakukan aktivitas apapun, maka kita memulainya dengan ucapan apa? Bismillah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, berkah yang dimaksud adalah, berkah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah makanan tersebut memberikan fungsi yang diinginkan bagi orang yang makan, yaitu mendatangkan kekenyangan. Ya, mendatangkan kekenyangan. Coba lihat di dalam surat Al-Ghasyiyah, makanan penghuni neraka. La yusminu wa la yughni min ju', tidak memberikan kekenyangan dan tidak menutupi kelaparan. Nah, ini makanan yang tidak berkah. Ya, makanan yang tidak berkah. Jadi maksud dari makanan yang berkah di sini adalah apa? Adalah apabila kita makan, maka mendatangkan fungsi makan yang ada pada tubuh, yaitu memberikan kekenyangan. Dan Bapak ibu saudara saudari, kalau kita perhatikan fungsi makan itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu, cukup bagi anak manusia beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Nah, itu fungsi dari makan. Kenyang kemudian tegak punggungnya untuk bisa mengerjakan aktivitas agama ataupun aktivitas dunia. Cukup. Mungkin beberapa suapan sudah menjadi cukup karena fungsi makannya ada. Itulah makanan yang berkah. Ini Bapak Ibu Saudara Saudara. Jadi berkah yang dimaksud adalah makanan yang berkah, makanan yang mendatangkan fungsinya. Apa itu fungsinya? Yaitu mengenyangkan perut sehingga bisa mengerjakan aktivitas lainnya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa makan bersama-sama lebih utama dibandingkan makan sendirian. Ya. Makan bersama-sama lebih utama dibandingkan makan sendirian. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ini. Tetapi ingat sekali lagi, ini adalah perkara apa? Perkara adab. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara Saudari, dari mana makan sendirian lebih utama dibandingkan makan sendirian? Karena kita memikirkan secara logika saja bahwa syaitan ketika menghadapi musuh yang banyak akan lebih takut dibandingkan musuhnya sendirian. Paham? Ya. Syaitan ketika menghadapi musuh yang banyak akan lebih takut dibandingkan ketika musuhnya sendirian. Makanya salah satu keutamaan sholat berjamaah adalah tidak diganggu oleh syaitan. Kenapa? Karena di dalam hadis disebutkan bahwa syaitan lebih berani kepada orang yang sholat sendirian dibandingkan kepada orang yang sholat berjamaah. Nah, ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang ke-743. Kita ambilkan pelajaran yang lain dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, beliau mengatakan sebab orang makan tidak kenyang ada beberapa sebab. Dari hadis ini kita ambil pelajaran, sebab orang makan tidak kenyang ada beberapa sebab. Yang pertama yaitu makan sendirian. Yang kedua, tidak menyebut nama Allah tatkala makan. Ya, yang pertama makan sendirian. Yang kedua, tidak menyebut nama Allah tatkala makan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak memperhatikan makanan yang jatuh dari piringnya. Ini sebab penyebab seseorang makan tidak kenyang-kenyang karena tidak datangkan berkah makanannya. Yaitu tidak memperhatikan makanan yang jatuh dari piringnya. Mungkin makanan yang jatuh tersebut adalah berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada makanan tersebut. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga sebab, ya. Sekarang kita masuk kepada bab selanjutnya. Bab ke-107. Babu al-amri bil akli min janibil qas'ah wan nahyi anil akli min wasatiha. Artinya bab perintah untuk makan dari samping piring atau tempat makan, dan larangan untuk makan dari tengahnya. Apa maksudnya? Kalau kita makan dalam satu piring, maka kita mendingan lebih baik dan adabnya bagi seorang muslim adalah mengais makanan tersebut dari samping-sampingnya. Ya. Lalu tengahnya bagaimana? Ya, ketika kita makan di samping-sampingnya, nanti kita ambil yang tengah perlahan-lahan. Jangan langsung ambil yang tengahnya. Paham maksudnya? Ya. Itu maksud dari bab ini. Perintah, dan perintah di sini berbentuk anjuran untuk makan dari makanan di samping piring. Kemudian nanti baru melebar ke tengah. Jadi samping dulu dihabiskan, digempur, baru nanti di tengahnya. Jangan langsung gembur ke pusatnya. Apa sebabnya? Nanti kita akan lihat hadis ini. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan oleh penulis qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa qul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di depanmu. Nah, ini termasuk di dalamnya. Dan ini berlaku baik makan sendirian ataupun makan bersama-sama. Baik makan sendirian ataupun makan bersama-sama. Taib. Kita ambil hadis yang ke-744. Wa ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al barakatu tanzilu wasta ta'am fakulu min hafatayh wa la ta'kulu min wastihi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Artinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barokah turun di tengah makanan, maka makanlah dari samping-sampingnya dan janganlah kalian makan dari tengahnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini hasan sahih derajatnya. Bapak ibu saudara-saudari, makna dari hadis ini berkah. Apa itu berkah? Berkah adalah kebaikan. Berkah bisa disebut dengan tambahan. Berkah bisa disebut dengan kebaikan yang tetap dan terus menerus. Berkah bisa disebut dengan kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Ini berkah. Ya. Nah, berkah turun di tengah makanan. Turun di tengah makanan. Artinya kalau kita lagi makan, maka berkahnya itu ada di tengah makanan. Dan ini adalah kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya hanya wajib mengimani. Ini kalau pian makan nasi kuning, mana berkahnya nih? Ya. Itu perkara keyakinan. Ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan berkah ada di tengah makanan, dan konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah dia tasdiquhu fi ma akhbar. Mempercayai apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan berkah turun di tengah makanan, maka kita harus percaya itu. Kebaikan makanan ada pada tengahnya, kita harus percaya itu. Maka makanlah dari samping-sampingnya. Kenapa demikian? Ada yang memahami kenapa diperintahkan untuk makan dari sampingnya, bukan langsung dari tengahnya? Karena kalau seandainya Bapak makan dari tengahnya, berkahnya habis, nanti samping-sampingnya tidak terkena berkah tersebut. Itu sebabnya. Ya, berkahnya habis. Berarti makanan sisanya yang ada di samping-sampingnya tidak terkena berkah. Tetapi ketika kita mengambil dari samping, maka berkah yang ada di tengah tersebut turun dia ke samping, sehingga semua makanan yang kita makan tersebut menjadi apa? berkah seluruhnya. Wala ta'kulu min wastihi, dan janganlah kalian makan dari tengahnya. Ini larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tidak perlu kita pahami dengan terlalu banyak logika. Ustaz, kalau seandainya berkahnya turun di tengah, ya udah campur ya. Sebelum dimakan, campur, jadi kena semua. Maka bukan itu yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ambillah adab yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu makan dari samping, karena berkahnya tersebut nanti akan menyebar ke seluruh makanan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil, hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan hadisnya hasan sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Baik, pelajaran yang kita bisa ambil, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa berkah ada pada makanan. Jadi berkah itu bukan hanya pada harta. Berkah ada pada makanan. Ini satu pelajarannya. Berkah pun ada pada makanan. Yang kedua, makruh hukumnya makan dari tengah makanan. Makruh hukumnya makan dari tengah makanan. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan tadi pelajaran dalam hadis sebelumnya, berarti yang mengurangi berkah tatkala makan ditambah, itu kan tadi ada 3. Tambah menjadi 4, yaitu makan dari tengah makanan. Apa yang mengurangi berkah pada makanan? Makan sendirian. Makan tidak menyebut nama Allah. Kemudian yang ketiga, tidak memperhatikan makanan yang jatuh, betul. Yang keempat, yaitu makan dari tengah makanan. Bagian tengah makanan tersebut langsung dimakan. Ini mengurangi berkah pada makanan yang lain. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-745. Wa an Abdullah ibn Busr radhiyallahu anhu qala kana lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu laha al-gharra yahmiluha arba'atu rijalin. Falamma adha wa sajada adh-dhuha utiya bitilkal qas'ah ya'ni wa qad surida fiha faltaffu 'alayha falamma kathuru jatha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam faqala a'rabiyyun ma hadhihi al-jalsah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam innallaha ja'alani 'abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran 'anidan. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu min hawalaiha wa da'u dhirwataha yubarak fiha rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid. Artinya, dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai qas'ah. Apa itu qas'ah? Azan. Oh ya, silakan. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qas'atun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki qas'ah. Qas'ah itu apa? Talam. Nampan. Ya. Yuqalu laha al-gharra. Nama dari nampannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-gharra. Nanti akan disebutkan oleh para ulama, atau saya sebutkan sekarang, kenapa disebut al-gharra nama dari qas'ahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dari talamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan bahwa saking putihnya, ya, gharra itu adalah nampan yang bersinar. Ya, karena saking putihnya. Dikatakan pula nampan tersebut sering dilumuri dengan susu, maka disebut gharra karena nampannya terlihat putihnya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan berwudu. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan ghurran, ya gharra, ini sama. Ghurran artinya bersinar. Anggota-anggota wudunya nanti bersinar, wajahnya, kepalanya, tangannya, kakinya bersinar. Dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali para umatnya. Makanya nampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan gharra. Sebabnya gharra karena tadi, ya, bahwasanya nampan beliau itu berasal dari perak. Bisa disebut juga gharra bersinar atau putih, kenapa? Karena sering dilumuri dengan susu ketika makan dan semisalnya. Atau bisa disebut gharra juga karena minyak yang ada pada nampan tersebut. Ya. Jadi karena banyaknya daging yang berminyak, maka nampannya pun terlihat bercahaya. Ini disebut dengan gharra, nama nampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahmiluha arba'atu rijal. Artinya nampannya besar, dibawa oleh 4 orang. Nampannya besar berarti dibawa oleh 4 orang. Karena inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam sering makan dengan bersama-sama. Kemudian, falamma adhau wa sajadu dhuha utiya bitilkal qus'ah. Ketika mereka salat duha. Salat duha ini adalah salat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk tidak meninggalkannya sampai meninggal, sampai mati. Maka kita katakan salat duha itu hukumnya sunnah dan dianjurkan setiap hari. Ya, salat duha hukumnya sunnah dan dianjurkan setiap hari. Waktunya kapan? Dari mulai terbit matahari ditambah satu tombak sekitar seperempat jam sampai kepada sebelum matahari tepat berada di atas kepala kita. Itu waktu duha. Ya, itu waktu duha. Dan para ulama menyatakan seyogianya seorang muslim senantiasa menjaga salat duha. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa yusbihur rajulu ala kulli sulama minan nasi sadaqah kulla yaumin tatlu'u fi syamsu. Artinya seorang setiap harinya wajib mensedekahi anggota-anggota tubuhnya yang sejumlah 360 ruas tubuhnya ini. Jadi tulang-tulang kita ini kalau dihitung sekitar 360. Berarti setiap orang dari kita, setiap kita wajib bersedekah setiap harinya 360 sedekah untuk mensedekahi anggota-anggota tubuh kita ini yang berjumlah berapa? 360. Dan itu sudah tercukupi dengan 2 rakaat salat duha. Ya, 2 rakaat salat duha. Mungkin ini sebab kenapa salat duha dikatakan sebagai pembawa rezeki. Padahal saya belum mendapati bahwa ada dalil khusus yang menyebutkan salat duha pembawa rezeki. Ada memang hadis yang berbunyi riwayat Abu Daud, Ibnu Adam irka'li arba'an awwalan nahar akfika akhirahu. Artinya, wahai anak Adam, sholatlah 4 rakaat, maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam di awal siang, yaitu maksudnya waktu duha, maka aku akan cukupkan keperluanmu sampai akhir. Nah, itu ini mungkin bisa diambil salah satu keutamaan sholat duha. Tapi di situ Rasulullah SAW tidak menyebutkan sholat duha. Dan itu satu-satunya hadis yang saya ketahui tentang keutamaan apa? Sholat duha. Di samping dia sebagai penebus sodakoh yang diwajibkan oleh Allah untuk mensedekahi setiap harinya atas apa? 360 ruas tulang kita. Bisa dipahami ini? Maka para ulama mengatakan bahwa sholat duha sunnah setiap hari. Sholat duha sunnah setiap hari. Nah, ini yang dikerjakan oleh para sahabat juga. Lihat hadisnya tadi berbunyikan, falamma adhau wasajadu duha, ketika sudah masuk waktu duha dan mereka sholat duha. Dan ada lagi sholat duha, saya lupa keutamaan sholat duha yang lain. Di antara keutamaan sholat duha yang lain yaitu sholatul awabin hina tarmadul fisal, sholat orang-orang yang dianggap kembali kepada Allah adalah dilaksanakan tatkala anak onta kembali ke kandangnya. Kenapa kembali ke kandangnya? Karena merasa kepanasan. Ini menunjukkan keutamaan waktu sholat duha, atau sholat duha yang paling utama dikerjakan adalah tatkala sudah benar-benar siang. Benar-benar apa? Siang. Panas, sepanas-panasnya. Jam berapa kira-kira itu? 11, 10, ya. Setengah 12 masih boleh kita itu. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang paling utama. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Ketika mereka sudah sholat duha, maka didatangkanlah nampan tadi, talam tadi. Ya'ni waqad surida fiha, yaitu sudah disediakan makanan di dalamnya. Faltaffu 'alaiha, maka mereka mengelilingi apa? Nampan tersebut. Falamma kasuru jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah pada berkumpul, datang Rasulullah SAW duduk dengan cara jathiya, dengan cara duduknya yaitu di atas, disebutkan oleh para ulama di antaranya Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu bahwa jatha ala rukbatihi, duduk ya dalam keadaan menduduki kedua lututnya dan kedua kakinya, yang punggung kakinya dia duduki. Jadi seperti ini. Di sini disebutkan qa'ada 'ala rukbatayhi jalisan 'ala dhuhuri qadamayhi. Qa'ada 'ala rukbatayhi, lihat ya, duduk di atas dua lututnya. Jalisan ala zuhuri qadamaihi. Ini zuhur qadam. Ini namanya apa? Punggung telapak kaki. Nah, Rasulullah SAW duduknya berarti seperti ini. Nah, ini pas makan begini. Ya. Ini yang disebut dengan duduknya jithiyan. Maka ini diambilkan dari ayat Al-Qur'an dalam surat Maryam ayat 72, wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Kami biarkan orang-orang zalim di dalam neraka duduk dalam keadaan jithiya. Duduknya jithiya itu ya seperti ini. Ya. Artinya bertekuk lutut. Nanti orang-orang yang zalim, orang-orang yang bertakwa diselamatkan oleh Allah dari api neraka, dan orang-orang yang zalim bertekuk lutut. Nah, seperti ini. Ya, duduk di atas dua lutut dan menduduki apa? Punggung kedua telapak kaki. Para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa duduk seperti ini, kan kita akhirnya nunduk, ini menekan perut agar kita bisa melaksanakan hadis tentang makan yang tidak terlalu banyak. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi yaitu ma mala abnu adama wi'an syarran min batn. Artinya tidaklah anak manusia apa? Saya ulangi. Tidak ada sesuatu yang diisi oleh anak manusia yang lebih buruk dibandingkan perut. Betul, ini hadisnya sahih. Tidak ada sesuatu yang, ini ada dokter di sini, tidak ada sesuatu yang lebih buruk diisi oleh manusia dibandingkan perut. Makanya sumber penyakit kebanyakan pada perut. Ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fa thuluthun litta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun linnafas. Artinya cukup bagi anak manusia beberapa suapan saja yang dengannya tegak punggungnya. Kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkan dirinya, maka boleh lebih dari beberapa suap, yaitu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Dah, mengamalkan hadis ini, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga untuk bernafas, itu bisa dimudahkan dengan cara duduk seperti tadi. Ya, dengan cara duduk seperti tadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada hadis yang berbunyi, ya, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba. Kita kaum muslim adalah kaum yang hanya makan bila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Ini sering, ya. Aku ni sufi aja sini. Makan sebelum lapar. Makan tatkala lapar dan berhenti sebelum kenyang. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik perkataan Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala terhadap hadis ini. Beliau mengatakan, hadzal ma'na sahih. Makna hadis ini sahih. Tetapi lakinna sanada fihi dhaif. Tetapi sanad di dalamnya itu adalah lemah. Ya. Silahkan kembali kepada kitab Zadul Ma'ad dan juga Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza yanfa'ul insanu idza kana ya'kulu 'ala ju'in aw hajah. Wa idza akala la yusrif fil akal wa yashba'u syab'a az-za'id amma syab'u alladhi la yadhur fala ba'sa bih. Ini perhatikan. Ini bermanfaat untuk manusia, yaitu jika bagi seseorang jika makan ketika sudah lapar atau sedang membutuhkan. Dan ketika makan tidak boleh berlebihan sampai kekenyangan. Adapun kekenyangan yang tidak membahayakan, tidak mengapa. Dan ini terjadi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau makan dan disuruh minum dan terus minum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isyrab, kata Rasulullah, isyrab, isyrab, makan, minum, minum, minum, sampai beliau mengatakan, wallahi la ajidu lahu masagan, yakni la ajidu lahu makanan, demi Allah aku tidak mendapati tempat lagi untuk air tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bapak ibu saudara saudari, boleh seseorang makan sampai kenyang. Ya, kalau masih buguyang-guyang, bolehlah. Masih buguyang jadi di perutnya. Ya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ya, perkataan yang sama yang dikatakan oleh Imam Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa idza stahai wa idza stuhiyat fakul. Jika dia ingin makan, maka makanlah. Wa hadza min at-tibbin nabawi. Dan yang seperti ini, makan dengan cara seperti ini adalah pengobatan nabi. Lakin la ba'sa bisyab'i ahyanan. Tapi enggak mengapa, kadang-kadang dia makan dengan kenyang, tidak mengapa. Ya li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqarra Abu Hurairah radhiyallahu anhu hina ma saqahu al-laban. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyetujui atau menetapkan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau menuangkan susu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tidak mengapa, dan setiap orang ya kapasitas perutnya berbeda-beda. Ada yang kadang-kadang dua piring masih, ini bukan sepertiga Ustaz, ini baru seperempat katanya. Ya berbeda-beda setiap orang, jadi tidak bisa disamakan. Ustaznya bela diri katanya. Baik. Imam Syafi'i mengatakan, lihat permasalahan kenyang ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Asy-syab'u yuthqilul badan wa yuqsil qalba wa yuzilul fitnata wa yajlibun nauma wa yud'ifu 'anil ibadah." Kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan. Yang banyak makan ya kadang-kadang hafalannya kurang, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Ya, ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian faqala a'rabiyyun, lalu orang Arab Badui bertanya, "Ma hadhil jilsah?" Duduk macam apa ini? Kok duduknya seperti itu? Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ja'alani 'abdan kariman." Allah telah menjadikanku sebagai hamba yang mulia, yang pemurah, yang penyantun. Walam yaj'alni jabbaran anidan, dan tidak menjadikan aku hamba yang keras dan melampaui batas. Anid di situ terjemahannya apa? Yang sombong, congkak, ya, jabbaran sombong dan keras kepala. Anidan, ya, jabbaran sombong dan keras kepala. Ya betul, anid itu keras kepala, yaitu ngeyel. Ya, anid, jangan kasih nama anak anid, itu namanya ngeyel, keras kepala. Ya, tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu min hawalaiha." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah dari samping-sampingnya. Ini yang menjadi inti pembicaraan pada bab. Ya, wada'u dzirwataha, dan biarkan puncaknya. Yubarak fiha, niscaya akan diberkahi di dalam makanan tersebut. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Baik, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehnya mempunyai nampan tersendiri untuk makan. Ya, boleh mempunyai nampan tersendiri untuk makan. Dan ini juga mengurangi kelebihan di dalam pekakas rumah. Ya. Kemarin subhanallah waktu di Balikpapan ada orang, saya biasa cerita sebagaimana yang sering saya candai di kalau di jamaah. Saya bilang bahwa manusia itu kalau untuk urusan akhirat, dalam urusan ibadah yang mengeluarkan harta cenderung sulit. Haji, umroh, sedekah, zakat, itu cenderung apa? Sulit. Karena memang kecintaan manusia terhadap harta. Tapi giliran urusan dunia yang itu cepat rusak, tidak sempurna, sulit didapat, sangat tidak memikirkan apa yang dia keluarkan. Kalau untuk urusan misalkan ada orang, pertama kerabat datang, yang datang ini kerabat bukan orang lain, keluarga. Kemudian dia minjem uang, minjem bukan minta, minjemnya pun sedikit. Dari 20 juta dia minjem cuma 2 juta, berarti cuma 10%-nya. Kemudian itu pun dia datang karena dia perlu. Kapan dia tidak perlu, dia tidak akan datang. Maka orang yang mau dipinjami ini masuk kamar, ngobrol dengan istri lama, perundingan meja bundar. Gimana kak, dibari kada? Kena mun diinjami nyanyat si din. Kemudian kena kada bayar, kena kayak ini, kena kayak ini, kena. Akhirnya apa yang terjadi? Yang mau minjem duit tadi minta pamit izin pulang. Ayo japian bermusyawarah dahulu, ulu hendak bulik. Saking lawasnya, ya. Nah, itu untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu qardhin sadaqah. Setiap pinjaman dianggap sebagai sedekah. Baik. Berarti selama orang meminjamkan uang itu belum dibayar, maka dia dianggap sedekah. Saya tantang orang-orang yang diluaskan rezekinya. Jarang orang bersedekah setiap hari 10 ribu. Setiap hari, jarang. Apalagi dalam ratusan juta. Nah, ada orang yang bersedekah setiap hari dalam ratusan juta. Siapa mereka itu? Orang yang menghutangi orang lain dan belum dibayar. Ini keutamaan orang yang diluaskan rezekinya, yang tahu hakikat harta. Taib. Hadangin jepian, isuk-isuk minjem duit, nyaman pokoknya. Taib. Kemudian, adapun bapak ibu saudara saudari, kalau seandainya urusan dunia, subhanallah, sulitnya minta ampun, mudahnya minta ampun. Tidak pernah mikir, misalkan datang ke mall, bawa kereta, ya, masuk sana, masuk sini, gak pernah bawa kalkulator. Ini. Ada kadang orang beli sesuatu karena lucu. Belinya karena lucu, bukan karena perlu. Ya. Kemudian ada Ustaz Muflih di Balikpapan, hafizahullah, salah seorang yang saya hormati di Balikpapan. Beliau mengatakan, Tupperware Ustaz. Ini biasa ibu-ibu. Ya. Ada sudah banyak perkakas Tupperware di rumah. Ataupun mohon maaf saya menyebut ininya, artinya ada bekas banyak tempat-tempat sesuatu untuk menyimpan makanan, banyak sudah ingin beli karena bentuknya saja aneh, unik. Jadi beli sesuatu karena lucu, bukan karena perlu. Ya, beli sesuatu karena apa? Lucu, bukan karena perlu. Nah, itu untuk urusan dunia. Jadi bapak ibu saudara saudari, ini pun maka seperti yang saya bilang tadi, bahwa piring boleh kita khususkan. Ini piring si abah, ini piring si mama, ini piring si anak, ini piring, ya, agar itu pun untuk mengurangi terlalu berlebihan dalam memiliki sesuatu. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu bahwasanya boleh memberikan nama pada sesuatu yang sering dipakai. Seperti Rasulullah punya nama pada ontanya. Siapa yang tahu nama onta Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-Quswa. Ya, Al-Quswa. Ya. Onta ulun yang ada di hadapan, onta yang di hadapan rumah ulun tuh. Hendak ulun cari nama kena tuh. Kijang hitam mungkin. Yang jelas jazakumullahu khairan, siapa yang pernah memberikan ulun itu hadiah, mudah-mudahan termasuk amal ibadah yang diberikan oleh Allah SWT. Ya, yang jelas ya, boleh kita memberikan nama-nama yang barang-barang yang biasa kita pakai, seperti piring, seperti onta Rasulullah, seperti pedang, ada namanya. Kemudian tongkat Rasulullah SAW, ada namanya. Ya, nah ini boleh diberikan nama-nama. Ya, asalkan tidak terlalu berlebih-lebihan. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bahwa sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk makan dari samping. Nah, ini pelajaran yang hampir sama dengan hadis sebelumnya, dan itu inti pendalilan dari hadis ini. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga, yaitu sebagaimana yang sudah saya sebutkan, bahwa dianjurkan sholat duha setiap hari, dan sholat duha bisa mencukupkan rezeki berdasarkan hadis-hadis yang lain, dan dia dianggap sebagai sedekah. Dianjurkan sholat duha setiap hari karena kita dianjurkan untuk bersedekah atas ruas tulang-tulang kita yang berjumlah 360 setiap hari. Berarti sholat duhanya pun setiap hari. Maka keliru kalau ada pendapat yang menyatakan bahwa sholat duha tidak boleh setiap hari. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakannya. Tidak. Maka jawabannya, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah, dan itu sudah cukup sebagai syariat beliau. Nah, kemudian sedikit menyimpang tentang sholat duha, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa doa khusus sholat duha tidak ada dari hadis yang sahih. Seperti doa yang terkenal, inna duha Allahumma inna duha duhauka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana ba'idan fa qarribhu, wa in kana asiran fa yassirhu. Doa ini secara khusus saya pernah bertanya kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ahli hadis di kota Madinah. Beliau ketika mendengar doa ini, beliau tertawa. Doa apa ini, kata beliau? Artinya menurut orang Arab yang ahli hadis itu ketahuan sekali dustanya, bohongnya. Ya, terlalu dibuat-buat lafadznya gitu loh. Allahumma innad duha duhauka, sesungguhnya waktu duha adalah waktumu, wal baha bahauka, dan kecerahan adalah kecerahanmu, wal jamala jamaluka, keindahan adalah keindahanmu. Ini terlalu dibuat-buat. Allahumma, ya Allah, kalau seandainya di langit turunkan, kalau seandainya rezekiku di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan, kalau sulit mudahkan. Nah, ini terlalu berlebih-lebihan. Ya, orang yang zauknya rasanya sering, karena beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang luar biasa. 6 kitab hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, beliau habis semuanya syarah selama hidup beliau. Sekarang malah mengulang lagi dari sahih Bukhari, kemudian sekarang baru sahih Muslim. Kemarin umrah saya hadir membaca kitab sahih Muslim. Jadi setelah habis 6 kitab ini disyarah, diterangkan sebagaimana sekarang kita menerangkan, berserta sanad-sanadnya, ya, perawi-perawinya, itu 6 hadis kitab diselesaikan oleh beliau sampai umur beliau 80-an sekarang. Sekarang beliau mulai lagi dari sahih Bukhari, jadi ulang lagi. Kemudian sahih Muslim. Sampai sekarang masih dalam sahih Muslim, di dalam kitab Kitabul Wasiyah, kitab wasiat, memberikan wasiat. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang sering membaca hadis-hadis Nabi mungkin akan tertawa dengan lafaz-lafaz yang seperti itu. Karena begini, seperti yang sudah saya sebutkan pada hari kemarin, siapa saja yang membatasi sesuatu yang mutlak, sesuatu yang bebas, maka dia harus mendatangkan dalil. Kalau tidak, berarti mengada-ngada dalam agama. Seperti doa, asal hukumnya boleh, tetapi ketika dikhususkan, ini doa khusus sholat duha, nah ini tidak boleh, kecuali dengan dalil. Ya, kecuali dengan dalil. Ya, wallahu alam. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita buka sesi pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, tafadhol. Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan pada hadis nomor 743. Ya. Di sini diterangkan Wahsy bin Harb dan ayahnya adalah orang yang daif. Padahal di sini kalau dilihat di lafaz hadis, mereka adalah radhiyallahu anhu, sahabat. Ya. Ini bagaimana maksudnya? Terus yang kedua, kalau tidak salah saya pernah dengar juga duduk saat makan itu kakinya satu diangkat, Ustaz. Apa ada lafaz hadisnya di hadis yang lain, Ustaz? Iya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wafikum barakallah, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Di situ Wahsy bin Harb disebutkan dalam hadisnya radhiyallahu anhu. Maka di sini wallahu alam ada semacam kekeliruan. Jadi lihat di situ kan Wahsy bin Harb meriwayatkan dari sahabat Rasulullah, betul? Ya. Nah, ini menunjukkan Wahsy bin Harb ini bukan seorang sahabat. Karena kalau di beliau sahabat, tidak boleh kita katakan lemah, dhaif, enggak boleh. Karena sahabat semuanya udul, dan tidak boleh kita katakan sahabat itu thiqah ataupun terpercaya. Tidak perlu, cukup beliau sahabat Rasulullah. Nah, pengucapan radhiyallahu anhu yang bermasalah di sini. Wallahu alam, Wahsy bin Harb bukan sahabat, ya. Akan tetapi beliau tabi'i dan bapaknya pun lemah. Beliaunya lemah, bapaknya pun lemah. Wahsy-nya lemah, kemudian Harb-nya pun lemah. Ya, dalam artian beliau bukan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian makan, tata cara duduk tadi. Sebagian ada yang menganggap zifi, duduk secara zifi tadi, yaitu dengan diangkat satu kakinya. Allahu a'lam, saya beberapa kali mencari hadis tentang itu. Saya tidak dapati ada hadis yang seperti itu. Tetapi coba kita nanti cari lain, adakah memang hadis yang seperti itu. Kalau ada, maka berarti tambahan ilmu bagi kita. Berarti ada cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Tetapi untuk duduk jithiyan, ya seperti tadi yang saya ucapkan, yaitu duduk di atas bertumpu pada dua lutut dan menduduki dua punggung telapak kaki, dua punggung telapak kaki. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama mengenai duduk yang tadi itu, Ustaz. Kalau biasanya kan kalau kita makan di luar, sering di warung itu kan ada di kursi gitu. Itu seperti apa hukumnya? Kemudian yang kedua, gimana, Pak? Kalau makan yang duduk yang jizi tadi itu kan ketika di lesehan gitu. Tapi kok di warung kan di kursi-kursi biasa. Jadi seperti apa? Kemudian kalau makan sekarang kan biasa pakai piring di sangga itu, apakah boleh seperti itu? Ya. Terus yang ketiga, kalau kita makan satu wadah, Pak Ustadz, kalau sama non muslim itu apakah boleh? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya yang pertama, kalau kita duduk di atas kursi, maka seperti yang saya sebut dan saya ulang-ulang, setiap perintah ataupun larangan dalam perkara adab, maka hukumnya menunjukkan kepada dianjurkan. Ya, artinya yustahabbu, dianjurkan dia duduk seperti itu. Apalagi keadaan yang kita lihat, yaitu sekarang kita kebanyakan duduk di atas kursi, maka pada saat itu tidak mungkin kita untuk mengerjakan duduk jisi tadi, ya, akan terasa canggung, kemudian terlalu memaksakan. Makanya hukumnya dianjurkan jika kita duduk di situ, kecuali dalam keadaan duduk lesehan. maka baru kita makannya dengan cara yang seperti itu. Itu pun masih dianjurkan, dalam artian tidak wajib. Enggak wajib orang seperti itu. Kalau dia misalkan duduknya dengan cara jizi, tidak sanggup. Karena kenapa? Karena kakinya berat yang seperti itu, ya, malah menyulitkan dia, tidak jadi makan jadinya. Karena tidak semua orang ramping seperti antum. Di samping antum coba lihat. Ya, seperti itu. Jadi dianjurkan, ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang apa tadi? Oh, piring, ya. Maka jawabannya tidak harus selalu dengan makan dengan nampan. Cuma tadi, jika ingin menambah berkah, makanlah dengan nampan. Ya. Apakah haram makan dengan piring, satu piring, satu piring? Satu? Tidak, tidak haram. Ya. Cuma jika ingin menambah berkah dan benar-benar mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengan nampan. Ya, wallahu a'lam. Kemudian bolehkah makan dengan orang-orang kafir? Maka jawabannya boleh, asal yang dimakan adalah yang halal. Yang dilarang adalah apabila kita satu meja dengan orang kafir dan di meja makan tersebut disediakan khamr. Dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa diharamkan makan dengan orang kafir yang di atas mejanya ada khamr. Nah, seperti itu. Ini asal hukumnya halal. Tidak ada larangan kita makan dengan siapa saja. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang sholat, Ustaz. Kalau sholat subuh kan di sini duduknya iftiras. Tapi kalau di masjid lain tidak iftiras. Kalau seandainya kita duduk, kalau seandainya kita sholat di masjid lain, apakah kita mengikuti imam itu atau tetap kita aja? Iya, bagus pertanyaannya. Barakallahu fiik. Saya akan menjelaskan sedikit, mungkin sebagian Bapak Ibu belum memahami pertanyaan beliau. Duduk iftirash adalah duduk dengan cara menegakkan kaki kanan dan menduduki punggung telapak kaki kiri. Itu namanya duduk apa? Iftirash. Sedangkan duduk tawarruk adalah duduk di atas warkun. Ya. Kalau ada nama orang warkun, itu artinya pantat. Mohon maaf ya. Ya, wark. Duduk di atas pantatnya dengan cara dia menegakkan telapak kaki kanannya dan memasukkan telapak kaki kiri ke bawah telapak kaki kanan atau ke bawah betis kanan dan duduk di atas pantatnya. Itu namanya duduk tawarruk. Mudahnya duduk iftirash duduk tasyahud awal dan duduk tawarruk duduk tasyahud akhir. Itu kalau seandainya orang umum belum belajar, ya mudahnya seperti itu, biar mengingat. Baik. Ada terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang duduk iftirash dan duduk tawarruk. Kapan? Maka ada hadis yang berbunyi, "Idza jalasa fir raka'atil akhirah." Nabi Muhammad SAW, jika duduk di rekaat yang terakhir, jalasa mutawarrikan, maka beliau duduk dengan cara tawarruk. Lihat hadisnya. Jika duduk di rekaat terakhir, maka beliau duduk dengan cara tawarruk. Maka sebagian madhab, sebagian ulama diantaranya Imam Syafi'i, dan ini madhab dari Imam Syafi'i, bahwa sholat subuh pun berarti rakaat terakhir. Kalau begitu duduknya pun tawarruk. Sholat Jumat pun rakaat terakhir. Kan hadisnya berbunyi apa? Rakaat terakhir. Maka duduknya pun apa? Tawarruk. Sholat sunat-sunat pun yang dua rakaat, duduknya berarti terakhir. Meskipun dua rakaat, berarti maka duduknya tawarruk. Karena ukurannya adalah rakaat terakhir. akhir. Baik. Ini pendapat mazhab pertama. Di sana ada pendapat mazhab yang lain bahwasanya hadis ini dijelaskan dengan hadis yang lain, yaitu hadis dari Wa'il bin Hujur bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam jika salat 2 rakaat jalasa muftarishan. Jika salatnya yang 2 rakaat seperti salat subuh, salat Jumat, salat sunnah, ya, salat-salat Id, yang salat-salat sunnah, maka duduknya dengan cara apa? Iftirash. Adapun jika salatnya 4 rakaat yang ada duduk tasyahud awalnya, maka tasyahud awal duduk iftirash, tasyahud akhirnya duduk tawarruk. Nah, ini penjelasan. Nah, timbullah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama yang disebutkan oleh penanya tadi. Kalau di sini salatnya subuhnya dengan cara iftirash. Nah, lalu kita bagaimana Ustaz? Pertanyaannya, kalau sudah Bapak pahami permasalahan itu, lalu Ustaz, yang pertama yang kita lakukan, yang kita tanyakan, lalu Ustaz pendapat yang paling kuat mana? Maka jawabannya, Pak, sebelum saya jawab, ketika kita membicarakan pendapat yang paling kuat, bukan berarti pendapat yang kita tidak pilih itu adalah pendapat yang bid'ah, pendapat yang mengada-ngada, tidak. Tetapi ini khilaf fikih. Khilaf fikih yang terjadi di antara ulama fikih. Seseorang boleh menguatkan pendapat satu dengan yang lainnya. Saya lebih kuat condong kepada pendapat ini. Jika Anda mengambil pendapat ini, yaitu hak Anda, asalkan dengan dalil, bukan dengan taklid. Paham ya masalahnya? Itu kalau kita berhadapan dengan perbedaan pendapat di antara para ulama. Seperti itu caranya. Ya, kita cari mana dalil yang paling kuat, kemudian kita amalkan sudah. Adapun yang lain yang mengikuti pendapat lain dengan dalilnya, itu hak dia. Paham ya? Ini kalau seandainya terjadi perbedaan pendapat dalam permasalahan khilaf fikhi mu'tabar, khilaf fikih yang memang dianggap oleh para ulama terjadi perbedaan pendapat. Baik. Pendapat yang paling kuat yang kita kuatkan, wallahu alam, karena ada penjelasan tadi dan karena dalil yang lain sebagai tambahan, di antaranya perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaitu minas sunnati an yaftarisha ar-rajulu rijlahu, termasuk dari sunnah adalah seseorang duduk dalam keadaan iftirash tatkala salat. Makna dari perkataan Abdullah bin Umar ini adalah duduk asli dalam sholat, yaitu caranya iftirash. Nah, itu dia. Duduk, asal duduk di dalam sholat sebenarnya adalah iftirash, kecuali yang sholatnya 2 kali tasyahud. Nah, seperti itu. Makanya kita lebih condong kepada pendapat kalau sholat subuh duduknya secara apa? Iftirash. Tanpa kita bisa menyalahkan pendapat yang tawarruk, silahkan. Bahkan kalau ada ya yang ngaji sama saya, bapak-bapak sekalian, yang ngambil pendapat tawarruk, tidak, kita tidak akan menjauhi, tidak akan mencela. Dahulu saya punya dekat teman di Damam waktu itu di Arab Saudi. Beliau, Ustaz, saya tawarruk ya, saya lebih pendapat. Oh, itu hak Anda. Bukan kita harus jauhi tadi, tapi itulah sampai dia menganggap bahwasanya dia lebih tenang dengan pendapat yang tawarruk tatkala salat subuh. Itu hak dia. Bukan dia berarti salah ya, atau mengerjakan bid'ah, tidak. Kita hanya mengatakan ini pendapat lebih kuat, ini pendapat yang kurang kuat. Begitu saja. Bisa dipahami ya? Baik. Kalau sudah kita pahami itu, maka sekarang ada yang bertanya, Ustaz, kalau imamnya iftirash sedangkan saya pendapatnya tawarruk, maka bagaimana sikap saya? Maka ini lari ke permasalahan nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Nah, sekarang permasalahannya, apa maksudnya diikuti? Wallahu a'lam. Maksudnya diikuti adalah mengikuti imam secara garis besar. Seperti kapan imam takbiratul ihram, kita takut takbiratul ihram. Kapan imam ruku, maka kita jangan sujud. kita juga ruku. Ya, kapan imam duduk di antara dua sujud, maka kita duduk di antara dua sujud. Kapan imam duduk tasyahud, kita duduk tasyahud. Adapun jenis detailnya tatkala tasyahud, ya, baik tata cara duduknya atau tata cara menggerakkan tangannya berbeda dengan imam, maka ini bukan menjadi ukuran. Bisa dipahami? Berarti pertanyaan antum tadi bisa dijawab, yaitu siapa yang imamnya iftiras sedangkan dia berpendapat tawaruk, atau kebalikannya, imamnya tawaruk kita berpendapat iftiras, maka bagaimana? Maka jawabannya, silahkan dia mengamalkan yang dia yakini. Jika tidak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat, misalkan saya sholat di masjid yang biasa tawaruk, kemudian saya sendirian iftiras, akan dilihat orang, oh gaya apa sholat apa pulang tuh, ya, karena dituduh Wahabi, dituduh ISIS, masjid ini tuduh ISIS, subhanallah, ya, itu jar. Bagi-bagi jilbab ISIS tuh jar, ya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tapi ya biarkan saja. Ada kaedah dalam di dalam penuduhan begini. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Yang menuduh datangkan bukti. Yang dituduh jika tidak benar cukup mengingkari. Sudah selesai. Mau diapakan? Ya, itu seperti itu. Kita tidak pernah diajarkan tentang, pernah saya mengajarkan, ayo masuk kelompok Wahabi. Pernah? Yang duduk bersama saya selama 1,5 tahun saya di Banjarmasin. Pernah? Enggak pernah, Kak. Ayo masuk kelompok ISIS. Enggak pernah. Ini hati-hati ya. Tuduhan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, jadi silahkan saja dia berpendapat dengan yang dia yakini. Cuma kalau seandainya di masyarakat, kalau dia berbeda dengan kebiasaan masyarakat, padahal itu khilaf fiqhi mu'tabar, maka silahkan ikuti apa yang terjadi di masyarakat. Ya, bapak pun boleh silahkan sesekali duduk tawarruk, nggak jadi masalah. Ya, seperti itu. Itu akan menjadikan kita arif dalam masalah khilaf fikih, ya, yang mu'tabar. Beda dengan ini sunnah, ini bid'ah. Nah, ini beda. Harus tegas. Ini tauhid, ini syirik. Nggak bisa disamakan Allah dengan Sang Yang Widi. Nggak bisa. Ya, nggak bisa disamakan Allah dengan teori Trinitas. Nggak bisa. Harus tegas. Ini tauhid, ini syirik. Tegas. Tidak bisa, itu lakum dinukum waliyadi. Ini agama kami, agama tauhid, agama yang menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi jawabannya tadi silahkan, kalau seandainya duduknya ingin tawarus atau tawaruk atau iftirash. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini juga akan bermanfaat tatkala kita membicarakan misalkan, Ustaz, di yang kita pelajari tata cara sifat sholat Nabi kalau menunjukkan tasyahud itu bermacam-macam. Pendapat yang diambil adalah ketika at-tahiyat sudah menunjuk, kemudian yuharrikuha yad'u biha, menggerak-gerakannya tatkala berdoa. Menggerak-gerakannya tatkala berdoa. Ini pun tidak harus sama antara imam dengan makmum. Karena kenapa menjinguknya? Apa sih, Din? Ya? Nah, itu dia. Tidak bisa disamakan. Yang jelas secara umum dia sama. Duduk tasyahud, ini duduk tasyahud. Maka, ya, di sana pun ada berbagai macam mazhab. Mazhab Syafi'i ketika menunjuk tasyahud itu tatkala at-tahiyat masih begini. At-tahiyatus salawatu tayyibat atau at-tahiyatu lillah. At-tayyibat, pokoknya ada dua macam ya, begitu ya. Kemudian mereka menunjuknya tatkala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu mazhab dari mana? Syafi'i. Tatkala menunjuknya tatkala syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Itu perkara mazhab, tidak mengapa. Silakan kalau ada yang mau ikut, kalau seandainya dia menemukan dalilnya atau menganggap pendapat ini lebih kuat dengan dalilnya. Ada lagi yang idza jalasa at-tasyahud asyara bi isbai. Ada ketika kapan dia duduk tasyahud dia langsung memberikan isyarat. Itu dua pendapat yang kedua. Ada pendapat yang ketiga, kapan dia duduk tasyahud dia memberikan isyarat kemudian menggerak-gerakkannya. Itu tiga pendapat. Ya, yang tidak ada dalam mazhab manapun yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nah, ini enggak ada dalam mazhab manapun. Di kawani ini enggak ada. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah. Ada yang lain? Nah. Dapat jawabannya ya? Dapat ya? Berarti kalau antum ingin sholatnya tawarruk karena imamnya tawarruk, ya tawarruk, enggak jadi masalah. Wallahu a'lam. Bismillah. Ustaz, yang kami mau tanyakan masalah sholat duha. Sholat duha itu kita ada juga dimakannya sholat isra yang awal waktu. Ya. Yang saya maksud ini apakah setelah tidak bisa sholat taklim pagi itu tidak ada sholat isra itu sudah mencukupi juga sholat sedekah? Ya. Karena saya tanyakan ini karena sholat duha itu ada keutamaannya dia dilaksanakan pada di siang hari gitu. Mohon penjelasan. Ya. Maksud beliau dari pertanyaan ini, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maksud beliau dari pertanyaan ini adalah kita ada namanya sholat isyraq. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fi jama'ah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syams." Kemudian ditambah dalam riwayat yang lain, "Zada qadru rumh, thumma shalla raka'atain, kana lahu ka ajri umrati hajjatin wa umratin tamatin tamatin tamah." Artinya, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, kemudian duduk berzikir ya, sampai terbit matahari, ditambah dengan satu tombak sekitar seperempat jam, kemudian salat dua rakaat ya, salat dua rakaat, baru setelah itu dia akan mendapatkan pahala umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nah, pertanyaan beliau, apakah sholat ini bisa mencukupi sedekah 360 ruas tulang tali? Maka jawabannya iya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan sholat isyraq itu adalah sholat duha di awal waktu. Adapun permasalahan yang keutamaan sholat duha, itulah utamanya sholat duha di situ. Yang tadi, di waktu panas tadi. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berkaitan dengan yang kedua tadi Pak Ustaz. Kita ini kan tinggal di lingkungan mayoritas kan, warga sebelah itu kan, kalau dalam sholat subuh kan itu pakai kunut ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya bukan persoalan hukumnya. Yang saya tanyakan ini sikap kita. Kita meyakini itu bahwa tidak pakai doa kunut. Ya. Nah, sekarang kita di lingkungan itu bagaimana? Apakah kita ikut angkat tangan atau cukup tangan kita ke bawah aja? Ya. Itu satu-satunya kita. Mayoritas kan semua orang seperti berkunut, ya. Ya. Bagus. Pertanyaannya jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari sama. Masalah kunut subuh ini juga masalah khilaf mu'tabar. Khilaf fikhi mu'tabar. Khilaf fikih yang dianggap oleh para ulama. Artinya apa maksud mu'tabar itu? Dari mulai imam-imam yang otomatis ilmunya lebih utama dibandingkan kita-kita ya, yang mereka itu adalah para ulama, mereka berbeda pendapat sudah. Ya, mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Ya, kemudian mazhab yang lain mengatakan tidak dikerjakan. Mazhab yang lain mengatakan sunnah mu'akkadah. Ya, maka jawabannya sama seperti tadi. Ya, karena dia khilaf fikhi mu'tabar, siapa yang ingin ikut maka dipersilahkan. Kenapa? Karena dia ada khilaf fikhi mu'tabar. Meskipun kita meyakini itu tidak ada, meskipun kita meyakini itu adalah perbuatan mengada-ngada, Tetapi tidak mengapa, karena itu adalah perbedaan fikih dari mulai semenjak dahulu. Paham maksud saya? Nah, terutama lagi kalau seandainya kita tidak mengikuti, maka masyarakat akan gaduh. Nah, kita tidak mengapa mengikuti. Kalau seandainya kita tidak mengikuti, masyarakat biasa saja sudah terkenal, oh si fulan pendapatnya memang seperti itu, tidak kunutan, cuma ikut berjamaah dengan kita. Ya sudah, tidak mengapa. Kita tidak ikut. Tapi tatkala membuat kegaduhan, maka kita mengikuti demi ta'lifan lil qulub, demi untuk mendekatkan hati. Wallahu a'lam. Diaminkan. Sebagaimana mereka melakukannya, diamini. Karena tadi permasalahannya dari mulai semenjak dahulu sudah diperselisihkan. Diaminkan. Kita ikut dengan sempurna. Mereka amin-amin. Cuma kadang-kadang dalam pelaksanaan kunut subuh pun kan ada beberapa hal yang diada-adakan. Artinya, kunut subuh bagi pendapat yang berkunut subuh silahkan. Itu hak mereka. Karena mereka punya dalil dan itu mazhab Syafi'i. Mazhab yang mu'tabar, ada dalilnya. Ya. Ah, kemudian ada kadang-kadang kunutnya ditambah-tambahi. Nah, ini tidak benar. Atau ada kadang-kadang kunutnya sambil nolak bala. Nah, ini pun belum ada contohnya. Jadi kita yang ikut yang kita yang memang ada contohnya saja, yaitu kunut seperti kunut witir misalkan. Allahummahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'alayt tabarakta rabbana wa ta'ala. 9 kalimat. Itu saja, habis itu selesai. Adapun doa tolak bala atau yang semisalnya sampai meletakkan tangan di ke belakang, maka saya belum dapat dalilnya yang ada. Wallahu a'lam. Asim. Ya, ini yang terakhir ya, karena setelah ini kita akan belajar bahasa Arab. Sebelum saya lupa, saya ingin di masjid ini ada program baru. Yaitu program baru insya Allah sebagian penasehat masjid sudah setuju, maka saya umumkan sekarang. Dan mulai hari Ahad ini sudah dimulai. Program barunya adalah membuka kelas. Masjid Imam Syafi'i membuka kelas tahsin, iqra, dan makhraj untuk orang-orang dewasa yang belum bisa baca Al-Quran. Syaratnya cuma satu. Umur tidak syarat, kemudian status enggak syarat, syaratnya cuma satu, yaitu pengakuan. Ngaku kalau kada bisa. Ya. Jadi nanti kelasnya akan saya bagi menjadi tiga. Kelas yang pertama, kelas yang tidak bisa sama sekali. Maka ini mau kada mau harus ikhra' opian. Kelas yang kedua, yaitu kelas yang masih terbata-bata. Tahu huruf Arabnya, tapi masih terbata-bata. Kelas yang ketiga, yang sudah lancar, tapi perlu diperbaiki tajwid dan makhrajnya. Nah, tiga kelas ini. Tiga kelas ini nantinya akan terjadi beberapa kelompok, ya. Nah, jadi guru-gurunya pun harus saya yang menyeleksi. Nanti akan diumumkan di papan situ guru-guru apa namanya. Nanti kita cari namanya bersama tim dakwah, ya. Nama majelis Al-Quran, tahsin Al-Quran Masjid Imam Syafi'i atau apa, nanti kita cari waktunya. Yang paling pas dan mudah-mudahan tidak mengganggu jadwal yang ada di Masjid Ta'lim Ar-Rahmat. Saya sangat menjaga itu agar tetap terjaga, karena itu warisan kita sudah lama. Jangan sampai berubah jadwalnya, saya tidak ingin merubah itu. Waktunya adalah hari Ahad habis subuh. Kalau kita perhatikan habis subuh itu jam 6 sampai jam 7, itu saja. Selainnya setelah itu siapa yang ingin berhadir ke majelis Ta'lim Ar-Rahmat, maka dipersilahkan. Ya, seperti itu. Nah, ini tim dakwah, perhatikan, mohon siapa yang ingin untuk mendaftar bisa daftarkan malam ini. Silahkan sebarkan kertas pendaftaran malam ini juga. dicatat namanya dan nomor teleponnya, nanti kita akan tes. Ya, akan tes. Jadi minggu pertama hari Ahad ini, yang saya ada di Banjar hari Ahad ini, cuma seleksi kelas. Ya, seleksi kelas. Kelas 1 kah, 2 kah, 3 kah? Ya. Bu Siah kedengarang ikut. Ya insyaallah pada ikut ya. Insyaallah. Taib. Karena kita mengkaji Al-Qur'an hadis, ternyata baca Qur'annya masih terbata-bata atau yang belum bisa. Makanya tadi yang saya bilang, syaratnya cuma satu, pengakuan. Harus ngaku enggak bisa. Ya. Seperti itu. Dan nanti guru-gurunya pun akan saya tes sehingga benar-benar mumpuni. Ya, silakan yang terakhir tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya tidak ingin menanya, cuman mengoreksi pertanyaan dari Bapak tadi. Hendaknya kita jangan menyebut orang yang memakai kunut itu orang sebelah Ustaz, karena kan nanti akan terkesan bahwa kita eksklusif sendiri Ustaz. Kiranya itu aja Ustaz. Jazakallah khair. Ya, ini nasihat harus diterima, jangan dianggap sebagai teguran keras, tapi nasihat. Ya, mereka kaum muslim dan mereka mempunyai mazhab ataupun mengikuti mazhab yang dianggap, yang mereka anggap mempunyai dalil, maka itu hak mereka. Seperti yang saya sering bilang, permasalahan khilaf fikih mu'tabar jangan dijadikan sebagai hal yang diperuncing di tengah masyarakat. Kita ingin bersatu dengan masyarakat muslim Indonesia, jangan sampai merasa satu dengan yang lainnya eksklusif. Ya, wallahu alam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.